Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برا إخواننا أعزني وأعزكم الله kita masih meneruskan pembahasan yang lalu terkait dengan akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada yang lainnya. Terakhir kita sampai kepada akhlak kepada Allah yang terakhir yaitu talaqqi aqdarihi bisabri war ridha. Bahwa akhlak seorang muslim kepada Allah yang terakhir kemarin adalah menerima semua takdir Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan ridha. Jadi seorang yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan musibah maka dia harus ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dengan takdir Allah yang Allah tetapkan kepadanya. Sebab kita harus ingat ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada nabinya tentang iman yang terakhir adalah an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ya, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala an tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Baik dan buruknya. Ingat. Tidak hanya baiknya saja yang kita iman, kita menerima, kita ridho. Tetapi terkait dengan takdir Allah yang dinilai tidak menyenangkan, ya kita tetap harus ridho juga. Sebab dalam hadis menyatakan antumina billah, antumina bil qadari khairihi wa syarri. Ya. Baik buruknya. Kemarin sudah kita sampaikan. Dan akhlak yang pertama kita anggap cukup ialah bahwa akhlak yang baik kepada Allah SWT ialah yang pertama talaqqiyah akhbarillahi bitasdiq, menerima semua khabar Allah SWT dengan membenarkan, menerima dan membenarkan semua khabar yang datang dari Allah SWT termasuk yang datang lewat Rasulnya SAW. Ini yang pertama sudah kita sampaikan. Yang kedua adalah wa talaqqi ahkamihi bitanfidh wa tatbiq. Ialah yang kedua, seorang hamba harus siap untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum Allah SWT. Maksudnya syariatnya. Yang diperintahkan, dikerjakan, yang dilarang, ditinggalkan. Yang ketiga adalah watalaqi aqdarihi bisabri wa ridha. Ini yang kemarin. Menerima semua takdir Allah Azza wa Jalla dengan bersabar dan ridha terhadap semua yang Allah tetapkan untuk kita semuanya. Ini akhlak kepada Allah SWT. Kemudian seterusnya, wa amma husnul huluk mal mahluk fa'arrabhu ba'duhum. Kemudian seterusnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, amma husnul huluk mal mahluki fa'arrafahu ba'duhum wa yadhkuru 'anil Hasan al-Basri annahu kaful adha wa badun nada wa talaqudil wajhi. Adapun akhlak yang baik kepada sesama makhluk, fa'arrafahu ba'duhum, maka sebagian mereka para ulama memberikan ta'arif. Arrafa memberikan ta'arif, memberikan definisi. Dan disebutkan dari Imam Hasan Basri, wa yudhkar 'anil Hasan al-Basri rahimahullah annahu qala, bahwasanya akhlak yang baik kepada semua makhluk dengan kalimat yang simpel kata beliau ialah kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Kaful adha, bahasa kita adalah menahan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain. Kaful adha ialah menahan diri, kaffa yakufkan menahan. Al-adha perbuatannya akan bisa menyebabkan saudara kita, sesama muslim atau yang lain dalam keadaan menderita atau sakit. Ya. Ini yang pertama. Kita baca kata beliau penjelasannya. Ma mana kafil adha? Apa maksud kaful adha? Kata beliau rahimahullah, wa mana kaful adha? Anal insan yakufu adahu an ghirihi. Sawa'un kana hadal adha yata'alak bil mal, au yata'alak bin nafsi, au yata'alak bil irdi. Wa man lam yakufa adahu anil hulki falisa husnal huluki. Arti kaful adha ialah anal insan, bahwa seorang muslim, bacalah seorang muslim karena kita muslim, mana asal insan itu manusia, yakufu adahu, menahan dirinya untuk tidak menyakiti anghiri kepada yang lainnya. Sawa'un kana hadzal adha, baik al adha, tindakan yang menyakitkan ini, ya ta'alak bil mal, berkait dengan harta, atau ta'alak bin nafsi, atau terkait dengan jiwa, atau ta'alak bil irdi, atau terkait dengan kehormatan. Jadi kita wajib untuk tidak menyakiti orang lain, baik terkait dengan hartanya, terkait dengan jiwanya atau badannya, atau terkait dengan kehormatannya. Ini secara global. Nanti sedikit ada contoh. Faman lam yakufa adahu anil hulqi falaysa husnal huluq. Maka barang siapa yang tidak mampu menahan dirinya untuk tidak menyakiti kepada orang lain, falaysa husnal huluq, maka berarti dia bukanlah orang yang termasuk baik akhlaknya. Jadi seorang hamba ketika dia masih belum mampu menahan dirinya, belum mampu menahan lisannya, belum mampu menahan tangannya, belum mampu menahan perbuatannya untuk tidak menyakiti kepada yang lain, baik terkait dengan hartanya mungkin, terkait dengan jiwanya mungkin, terkait dengan kehormatannya mungkin, berarti dia belumlah dikatakan seorang yang baik akhlaknya kepada sesama muslim. Ya. Bal huwa sayyi'ul khuluq, bahkan dia dikatakan sayyi'ul khuluq, jelek akhlaknya. Jadi orang yang mudah menyakiti tetangganya, dia termasuk orang yang jelek akhlaknya. Nanti ada contoh-contoh sedikit. Ya. Orang yang suka menyakiti kepada temannya, berarti dia termasuk sayyi'ul khuluq. Lebih-lebih kalau ada talib atau talibah yang menyakiti kepada ustadznya, umumnya, ya, dia sangat jelek akhlaknya. Atau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, lebih jelek lagi. lebih jelek lagi akhlaknya. Nanti ada sedikit disinggung di sini dalam keterangan Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Wa qad a'lana Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul sallallahu telah mengiklankan, a'lana yu'linu i'lan, mengumumkan. Iklan itu bahasa Arab ya, cuma berubah bunyi. Jadi ain jadi ka, iklan, asalnya i'lan ya. Iklan itu mengumumkan, pengumuman, iklan. Banyak bahasa Indonesia yang ambil dari bahasa Arab, bahasa serapan barangkali. Sungguh Rasulullah SAW pernah mengumumkan fi adzami majma'i istama fi ummatihi. Sungguh Rasulullah SAW telah mengumumkan, mengumandangkan, mengumumkan fi adzami majma'i istama fi ummatihi, di tempat pertemuan yang paling agung kepada umatnya, yaitu ketika haji. Yakni haji, di mana beliau Islam diantaranya dalam khutbah singkatnya, diantaranya beliau di akhir khutbah menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alikum haram, karhu kahurmati yawmikum hadha, fi syarikum hadha, fi balatikum hadha. Nabi Islam di dalam pertemuan umat yang amat banyak, ya mungkin puluhan ribu manusia atau ratusan ribu manusia, dia jawada menyampaikan, inna dima'akum, sungguh darah kalian, wa malakum, harta kalian, wa aradukum, kehormatan kalian, alaikum haram, semuanya haram untuk kalian semuanya untuk melanggarnya. Haram untuk melanggarnya. Kehormati yaumikum hadza, seperti dihormatinya hari ini, hari ketika haji, di mana hari itu dilarang untuk mengalirkan darah perang. Fi syahrikum hadza, pada bulan kalian ini. Fi balatikum hadza, di negeri kalian ini. Ini dalam hadis yang di keluar Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Ketika haji wada, beliau diantaranya berkhutbah, diantara isinya ini, bahwa kaum muslimin dilarang untuk mengalirkan darah mereka, mengambil harta mereka tanpa hak, mengalirkan darah mereka tanpa hak, melanggar kehormatan mereka, dan seterusnya. Ya, ini kalimat singkat. Ini di haji wada. Ya. Kemudian kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, "Idza kana rajulun yata'adda 'ala an-nasi bil khiyana." Idza kana rajul, apabila ada seorang, yata'adda 'ala an-nasi bil khiyana, kemudian melakukan pelanggaran kepada manusia, kepada orang lain, bil khiyana, dengan khianat. Aw yata'adda 'ala an-nasi bid-dharbi wal jinayah, atau menyakiti orang lain, melanggar hak orang lain dengan ad-dabr, ad-darb, dengan memukul, atau melakukan tindakan kriminal yang lain. Aw yata'adda 'ala an-nasi fil 'irdi, atau melanggar kehormatan orang lain. Aw bisabi wal ghibah, mencaci, ghibah. Fahada laysa bihusnil khuluq minallah, maka ini tidaklah termasuk berakhlak yang baik bersama kepada ma'anas, bersama manusia. Ya. Li'anna lam yakuffa 'anhum, sebab dia tidak bisa menahan diri untuk dia tidak menyakiti mereka. Ya. Dan seterusnya, kita potong dulu. Jadi, Syaikhul Utsaimin rahimahullah di antaranya beliau sebutkan, ketika ada seorang yang berkhianat kepada temannya, berkhianat kepada tetangganya, atau berkhianat kepada orang lain, Ini adalah termasuk pelanggaran yang merusak akhlak dia. Dalam hadis banyak yang disampaikan oleh para ulama tentang khianat ini. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Al muslim akhlu muslim la yakhunuhu." Dalam hadis Abu Hurairah ini beliau sallallahu menyatakan, "Al muslim akhlu muslim." Tiap muslim saudara muslim yang lain la yakhunuhu. Dia tidak boleh mengkhianatinya. Al hadis. Kita ambil yang terkait sajalah supaya cepat. Dia tidak boleh berkhianat kepada orang lain. Walaupun orangnya dibenci, tetap tidak boleh. Walaupun kepada orang kafir, tidak boleh. Namun ada orang kafir, pas dalam perjalanan, Allah, kendaraannya bocor, atau mogok, gak bisa diperbaiki, nitip kendaraan di rumahnya. Dia pulang ngebis misalnya. Naik bis. Tahu dia orang kafir, ya tetap amanah yang dititipkan itu harus dijaga. Harus dijaga. Ya, walaupun dia orang kafir. Tidak kemudian diprotoli, dijual sebagian underdealnya atau yang lain. Ya, tetap haram. Ya. Allah Azza wa Jalla telah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 59. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah Azza wa Jalla ya'murukum telah memerintahkan kalian. Sungguh Allah memerintahkan kalian an tu'addul amanati ila ahliha, untuk kalian semua yang menyampaikan amanat kepada ahlinya. Ini kalau dilihat tafsir banyak sekali penjelasannya. Kita enggak bisa menyampaikan di sini. Bila hakamtum bin nas antakum bil adl. Bila kalian menghukumi di antara manusia, hendaklah kalian menghukumi mereka dengan adil. Sa'bin Basrah rahimahullah terkait dengan ayat ini beliau di antara menyatakan bahwa Allah menghabarkan kepada umat ini agar menyampaikan amanat itu kepada ahlinya. Dan amanat ini umum, meliputi apa saja, ya. Terkait dengan masalah hak Allah, terkait dengan hak Rasulnya, terkait dengan kepada semua manusia. Yang namanya amanah wajib ditunaikan semuanya, ya. Maka Rasulullah SAW dan hadis Imam Ahmad dan Ahlu Sunan dikatakan, adil amanati, adil amanata ila ahliya. Tunaikan amanat itu kepada ahlinya. Ila manik tamanaka. Kepada orang yang memberikan amanat kepadamu. Jadi kamu harus menunaikan amanat itu kepada manik tamanaka. Manik tamanaka. Orang yang telah memberikan amanat kepadamu. Dan kamu tidak boleh berkhianat. Walaupun kamu dikhianati oleh orang. Nabi menyatakan, wala tahun man khonaka, kamu jangan sampai memberikan apa mengkhianati man kepada siapa saja yang khonaka. Ya walaupun dia sudah dikhianati, tetap enggak boleh balas. Ini akhlak seorang muslim. Ya. Berat memang. Sudah dikhianati, kok kemudian dia memberikan amanah apa? Oh, kesempatan untuk balas dendam. Nah, kalau kita mungkin seperti itu, kita tidak boleh. Nabi melarang. Walaupun orang itu telah berkhianat kepadamu, tetap kamu la tahun. Kamu jangan mengkhianati kepada dia. Ya. Ayat-ayat yang lain masih banyak. Di antaranya adalah surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasul. Wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, kalian jangan sampai mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan kalian mengkhianati kepada amanat-amanat yang kalian pikul sementara kalian dalam keadaan mengetahuinya. Ya. dan ayat yang lain. Soal ini bukan pembahasan kita dari hari ini atau di malam, tapi sekedar menyinggung sajalah. Karena Sosmi di sini menyinggung contohnya adalah apa? Soal khianat. Jadi kita tidak boleh berkhianat. Sebab khianat termasuk sifat munafik. Ya. Min, kan ada tanda-tanda nifak amali. Alamatul munafik salas. Idza hadasa kadhiba. Idza wada akhlafa. Idza tamana khana. Idza tumina khana. Tanda-tanda ini orang munafik itu diantaranya ada tiga. Ketika berbicara dusta, ketika berjanji menyelisihi, ketika diberi amanat khianat. Idza tumina khan. Sudah masyhur hadis tersebut. Jadi kita hendaklah meninggalkan tindakan khianat ini dalam segala hal. Itu contoh yang disampaikan oleh Sosmi di sini. Oh ya, ta'adda 'ala an-nasi bidurbi wal jinayah, atau dia menyakiti orang lain dengan apa? Bidurb wal jinayah, memukul. Atau melakukan tindakan kriminal yang lain, memukul. Kemudian ya, perbuatan-perbuatan menyakiti yang lain, menendang, ya, menampar, menempeleng dan lain sebagainya. Kemudian kita mungkin tahu hadis al-muflis, ya. Hadis al-muflis. Apa muflis? Orang yang bangkrut. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Qalu, mereka menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Para sahabat menjawab, orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. La dirhama wala mata. Ini mungkin kita pun kalau lidahnya seperti itu. Yang bangkrut ya hubungannya dengan harta. Ya. Faqala, maka beliau menyatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku ini ialah mayati yaumil qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat kelak. Orang yang datang pada hari kiamat kelak, bi salatin wa siyamin wa zakat, dia membawa pahala salat, membawa pahala siam puasa, membawa pahala zakat. Wa yati qad syatama hadza, tetapi dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun pahalanya banyak, ada pahala salat, pahala puasa, pahala zakat atau yang lain, tapi qad syatama hadza, dia ketika di dunia pernah memaki-maki orang ini, ya, wa qad hadza, menuduh orang ini. Wa kala mal hadza, kemudian memakan harta orang ini dengan tanpa hak. Mencuri barangkali atau menipu atau yang lain. Wa safaka dam hadza, mengalirkan darah orang ini. Ya. Wa daraba hadza, memukul orang ini. Atau daraba bisa memenggal orang ini lebih-lebih. Tapi di sini insyaallah memukul bukan memenggal. Ya. Kemudian bagaimana? Maka nantinya fayu'ta hadza min hasanati, maka dia nanti akan diberikan, ya, dari kebaikannya. Wa hadza min hasanati, dan ia kemudian menjadi kebaikan orang yang datang kepadanya dengan menuntut balas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in faniyat hasanatu, kalau sudah habis kebaikannya, maka qabla yaqti ma 'alaihi, sebelum habis apa yang dituntut kepadanya. Jadi maksudnya ketika dia sudah datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa pahala salat yang amat banyak, pahala puasa amat banyak, pahala zakat amat banyak, tapi dia banyak menyakiti orang lain. Ingat, ini hubungannya dengan amal kepada orang lain. Ya, kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia datang pernah memaki-maki sebulan. Datang dia memiliki makalah menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut balas. Ya, maka kemudian dikasihkan tebusannya kepada dia, dikurangi pahalanya. Kemudian orang ini pernah memukul sebulan, datang. Orang ini pernah mengalir darah sebulan, datang. Semuanya banyak, datang semuanya. Akhirnya kebaikan kepada dia diberikan kepada orang yang datang menuntut balas. Ya. Kemudian bila dalam keadaan kebaikannya sudah habis, masih banyak orang yang datang kepada dia menuntut. Akhirnya bagaimana? Maka kejelekan orang ini diberikan kepada dia. Ini orang yang bangkrut. Udah amal kebaikannya habis, malah amal-amal kejelekan orang lain ditimpakan kepada dia. Karena dia masih banyak hutangnya, hutang kejelekannya. Hanya dia akhirnya futuri hafinar, dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Ya. Dan beliau tuh solehin, kalau antum buka ada atau hadis yang lain. Ya. Banyaklah tindakan-tindakan yang menyebabkan kebangkrutan. Kemudian kita enggak usah baca semua ya. Oh ya ta'ada 'ala nas fil 'irdi aw bisabbi wal ghibah. Kemudian apa namanya datang atau orang ini kemudian menyakiti orang lain dengan apa? Dengan menjatuhkan kehormatannya. Ya. Kemudian dicaci maki. Kemudian orang ini kemudian dihibai. Ya. Maka orang yang seperti ini laisa bihusnil khuluq. Ini namanya orang yang tidak baik akhlaknya. Ya. Karena dia tidak bisa menahan diri dari orang lain untuk tidak menyakitinya. Kemudian karena waktu mepet dan enggak selesai. Kemudian wa ya'dhum ismu dalika kullama kana muwajjahan ila man lahu haqqun 'alaika akbar. Ini mungkin jadi catatan penting. Wa ya'dhum ismu dalika, dan akan menjadi besar dosanya itu. Dosa di dalam menyakiti orang lain. Kullama kana muwajjahan ila man huwa lahu haqqun 'alaika akbar. Setiap kali tindakan yang menyakitkan itu ditujukan kepada orang yang lebih besar haknya. Ya. Dosanya akan lebih besar. Contoh, fal isaa ilal walidain. Masalan. A'dham min al isaa ila ghairihima. Berbuat jelek durhaka kepada kedua orang tua contohnya. Ya. Itu a'dham min al isaa ila ghairihima. Lebih besar dosanya dibandingkan berbuat jelek kepada selainnya. Orang yang lebih jauh dari dalam hal nasab. Ya. Ingat durhaka kepada orang tua, kalian-kalian para talabah, talibat yang masih punya orang tua, ini jadikan ini sebagai kesempatan untuk apa? Satu, sebagai lahan untuk meraih pahala yang besar. Ya. Sebab kalau kita betul-betul bisa ambil kesempatan untuk birrul walidain, ini pahala yang teramat besar. Tapi sebaliknya, manakala kesempatan ini tidak diambil dan bahkan sebaliknya durhaka, na'udzubillah, sudahlah celakalah. Ya. Sebab dosa uqul walidain ini amat besar. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan akbal kabair, dosa yang terbesar dari dosa-dosa yang besarnya ada. Yang pertama apa? Al-isyraku billah. Kemudian yang kedua adalah apa? Huququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini di antaranya. Amat besar dosanya. Terkadang adab orang yang durhaka kepada orang tua, kalau antum bisa baca kitab, ya, yang cukup mengerikan adabnya di Tadhkirah Qurtubi di antaranya. Tadhkirah Qurtubi. Tapi tidak tempatnya kita menyampaikan di sini karena ini sekedar menyinggung sajalah. Ya. Sekedar menyinggung saja. Jadi dosa terbesar kata Rasul adalah al-isyraku billah. Kemudian kedua adalah apa? Uqul walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Maka dalam hadis yang mungkin antum sering dengar ketika puasa, ketika Rasulullah SAW naik mimbar, tiba-tiba ucapan amin, amin sampai 3 kali. Para sahabat bertanya, alama aman ta ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa ya Rasulullah? Maka beliau SAW menjawab, atani Jibril dan seterusnya. Jibril telah datang kepada aku. Kemudian dia menyatakan, ya Muhammad. Di antaranya yang terakhir, ya, rohima anhum ri'in. Celakalah seorang hamba yang dia berjumpa dengan kedua orang tuanya, tapi dia tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Walam yudkhilahul jannah. Walam yudkhilahul jannah. Tetapi kedua orang tua itu tidak bisa menjadikan dia masuk ke dalam jannah. Karena durhakanya. Jadi, celakalah rahima an furihim. Kepada seorang hamba yang dia bisa berjumpa kepada kedua orang tua atau salah satunya awahadima. Kemudian walam yudkhilahul jannata, dan kedua orang tua tadi dalam keadaan tidak bisa masuk, menjadikan dia masuk dalam jannah. Kul amin. Ucapan amin ya Muhammad, fakultu amin. Maka aku Rasulullah mengaminkannya. Diaminkan. Jadi jelas orang yang durhaka kepada orang tua itu akan celaka, ya. Kecuali dia kemudian segera bertobat, minta ampun, minta maaf kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai mati. Ya. Ini. Kemudian wal isha'a ilal aqarib a'dham minal isha'a ilal aba'id. Kemudian berbuat jelek kepada kerabat dekat, aqarib, apa aqarib? Orang-orang yang masih punya hubungan nasab, kerabat, ya. Dosanya lebih besar minal isha'a ilal aba'id dibandingkan berbuat jelek kepada orang yang jauh. Orang jauh. Wal isha'a ilal jiran, berbuat jelek kepada tetangga dekat, a'zam, lebih besar dosanya minal isha'a ila man laysu jiranan lak, kepada orang yang tidak menjadi tetanggamu. Awas, ini tetangga, ya. Tetangga, antum bertetangga. Kita semuanya punya tetangga, hati-hati tentang tetangga. Tetangga itu punya kedudukan yang amat besar terkait dengan masalah pahala dosa. Pahala dan dosa. Ya. Makanya dalam hadis Jibril alaihissalam, di antaranya beliau Rasulullah menyatakan, yusini Jibril. Jibril selalu memberikan wasiat kepadaku. Yusini, pakai fi'il mudhari. Ya. Mazala Jibril yusini. Jibril alaihissalam senantiasa memberikan wasiat kepadaku biljar, tentang tetangga. Tentang tetangga kita. Hatta dhanantu annahu sayuwarisu, sampai akhirnya aku mengira, yakin maksudnya, kalau tetangga itu akan bisa mewarisi harta tetangganya. Haris muttafaq alaih. Jadi mazala Jibril selalu berwasiat kepadaku biljar, tetangga, pada ya Muhammad, tetangga, hati-hati tetangga, tetangga, tetangga. Terus beri wasiat. Sampai-sampai Nabi meyakini kalau tetangga itu akan bisa mewaris harta tetangganya. Tapi kata Allah, Allah takdirkan tidak demikian. Ini menunjukkan betapa pentingnya tetangga itu. Ya. Bahkan tetangga itu bisa jadi ukuran baik jeleknya seorang hamba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, dikatakan hadis sahih dan syarat Bukhari Muslim, dijelaskan sebagai penutup barangkali karena waktu sudah mulai menjelang masuk Isya, maksudnya. Ya, sudah ada suara adzan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza qumtu bihi dakhulul jannata. Ya Rasulullah, atau seulang, ja'a rajulun ila Nabi. Pernah ada seorang yang datang kepada Nabi, faqala, maka orang tadi menyatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, dullani ala amalin idza qumtu bihi dakhulul jannah. tunjukkanlah kepadaku pada suatu amalan yang bila aku telah mampu mengamalkannya, dakhalul jannata, saya akan masuk ke dalam surga. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku. Jadi dulu para sahabat, masya Allah, mereka ghirahnya, apa, semangatnya tinggi sekali untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan. Pertanyaan-pertanyaannya seperti itu diantaranya. Ya, kalau kita kepada teman apa, tanyanya apa, tentang bisnis. Iya, tentang bisnis. Kamu bisnis apa sekarang? Jadi dulu para sahabat seperti itu. Kemudian apa jawab Rasul? Faqala, maka beliau Rasul menjawab, kun muhsinan. Singkat, jadilah kamu orang yang baik. Jadilah kamu orang yang suka berbuat baik. Kun muhsinan. Pakai wazan af'ala, muhsin. Orang yang berbuat baik. Maka faqala, ya Rasulullah, kaifa alam anni muhsinun? Wahai Rasulullah, bagaimana saya tahu kalau saya adalah seorang yang baik? Ya Rasulullah, kaifa a'lam anni muhsin? Ya Rasulullah, bagaimana saya tahu kalau saya adalah orang yang baik? Faqala. Nabi kemudian menyatakan apa? Sal jironaka. Tanyakan kepada tetanggamu. Jadi, tanyakan kepada tetanggamu, kata beliau. Fain qalu innaka muhsin fa anta muhsin. Fain qalu, kalau mereka tetangga-tetanggamu itu semuanya mengatakan kamu baik, fa anta muhsin, berarti kamu baik. Fain qalu innaka muzi, kalau mereka semuanya menyatakan kamu adalah orang yang jelek, fa anta muzi, berarti kamu orang yang jelek. Cita tetangga itu jadi ukuran ketika ada orang meninggal. Tetangganya bagaimana? Wah, sebulan, masya Allah, orangnya baik, senang ibadah, kepada orang lain dia santun, dia dermawan, kalau dia kaya orang dermawan, pokoknya dipuji. Rata-rata tetangga seperti itu, memujinya. Bahkan orang yang kafir pun ikut memuji mamanya. Berarti ini adalah orang yang baik. Ya. Tetapi sebaliknya, bila tetangga semuanya sepakat dia orang jelek, tapi ingat, yang nilai ini adalah orang-orang yang memang jujur. Bukan dipaksakan, tidak seperti ketika ada orang meninggal, para bapak, ibu sekalian, mayit ini saya ingin, itu. Bukan itu. Itu mungkin walau alam. Ya, kalau yang memang sungguh-sungguh jujur, ya diterima kesaksiannya. Tapi kalau yang tidak jujur, karena cuma sekedar apa? Ya, sekedar untuk menjawab dari kiainya atau mungkin dari yang lain, ya tidak jadi ukuran. Jadi betul-betul tidak dipaksakan. Dan menilainya baik karena memang dari nuraninya. Ya, dari nuraninya. Ada hadis yang amat ekstrim. Sampai jam 7 apa, atau kurang 2 menit lagi barangkali. Ya, terkait dengan tetangga. Yang ini tadi terkait dengan apa? Bahwa isa'ilal jiron, berbuat jelek kepada tetangga itu a'lam, lebih besar dosanya minal isa'ilal abaid, dibandingkan berbuat jelek kepada tetangga yang jauh. Sampai Rasul menyatakan dalam hadis yang dibawakan Imam Ahmad Tabrani, rijalu sikot, rijalnya sikot. Ya. Dikatakan dalam hadis ini, la ayasni ar-rajul bi asrati imra'atin atau bi asrati niswatin ayasaru min ayaznia bi imra'ati jarihi wala ayasriqa ar-rajul bi asrati abyadin ayasar min ayasriqa min baiti jarihi. La ayasni ar-rajul, sungguh pakai lalam ibtida yang punya mana taukid, ya. La ayasni ar-rajul bi hasrati imra'atin, sungguh kalau ada seorang laki-laki yang menzinai 10 wanita tapi orang jauh, itu ayasaru, lebih ringan dosanya min ayasnia bimrati jarihi, dibandingkan kalau dia menzinai seorang wanita tapi istri tetangganya. Wah, kalau itu boleh kalau dengan orang jauh gitu apa? Enggak begitu. Berzina dosa besar, Berzina dosa besar, walaupun dengan orang jauh dosa besar, bukan dosa kecil, Pak. Jangan salah paham itu. Berzina dosa besar, walaupun dengan orang jauh dosa besar. Tapi lebih besar lagi kalau berzina dengan tetangga dekatnya. Sampai-sampai ada perbandingan. Ya, ini untuk menghormati tetangga. La ayasina rajul bi asyrati niswatin. Sungguh seandainya ada seorang laki-laki yang menzinai istri, tapi orang jauh, wanita lah, bukan istri, wanita, 10 wanita, tapi orang jauh. Itu aisar bahasanya. Apa aisar? Lebih ringan dosanya dibandingkan min ayasin rajul bimrati jari, dibandingkan menzinai seorang istri tapi istri tetangganya. Ini betapa tingginya kedudukan tetangga. Maksudnya tidak berarti tadi salah, jangan salah paham, menzinai orang jauh itu ringan dosanya. Bukan. Zina dosa besar. Walaupun orang jauh dosa besar tetap. Walaupun seorang wanita ya dosa besar. Lebih-lebih sampai 10. Ya 10. Ya besar sekali dosanya. Tapi lebih besar lagi kalau yang di sini adalah istri tetangga. Walaupun seorang wanita. Malahkan yang 10 tadi. Paham ya? Jangan salah paham ini. Kemudian walayasriqar rajul. Dan sungguh seandainya ada seorang laki-laki yang mencuri bi'asrati abyad, 10 rumah. Tapi rumahnya tetangga jauh, orang jauh. Itu juga aisar min ayasriqar rajul min baiti jarihi, dibandingkan mencuri rumah tetangganya walaupun satu rumah. Jadi ini juga salah, jangan salah paham. Mencuri dosa besar, walaupun satu rumah orang jauh tetap dosa besar. Ya. Ini mencuri secara umum. Kalau sampai 10 yang dicuri, lebih besar lagi. Tapi lebih besar lagi dosanya kalau sampai yang dicuri itu harta tetangganya sendiri. Ya. Maksud anak adalah apa? Ini tentang kedudukan tetangga. Kedudukan tetangga. Ya. Ternyata tetangga kita, tetangga dekat kita itu punya hak yang besar. Yang kita dilarang untuk menyakiti kepada tetangga kita. Walaupun dia orang kafir. Tapi kafirnya kafir dhimmi. Kafirnya kafir dhimmi. Kan waktu sudah isya, sementara itu dulu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat diambil faedah. Dan kita termasuk orang yang berakhlak mulia kepada sesama muslim. Ya, atau kepada sama makhluk secara umum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.